Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali pelajaran Sirah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita masih membahas Ghazwatu Uhud, tentang peristiwa Uhud. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, wa kanat ad-dawlatu awwal an-nahar lil muslimin. Kemenangan di awal siang berada pada pihak kaum muslimin. Fan hazama a'da'ullah wa wallaw mudbirin. Musuh-musuh Allah terpukul mundur dan mereka pun lari. Hatta antahau ila nisa'ihim. Hingga mereka sampai ke barisan bagian wanita. Jadi pasukan musyrikin di awal pertempuran kewalahan menghadapi pasukan kaum muslimin. Karena strategi yang sudah jitu, yang telah diatur oleh Rasulullah SAW. Tim pemanah yang ada di atas bukit sangat membantu pertempuran dan penjagaan terhadap pasukan kaum muslimin. Setiap kali pasukan musyrikin hendak mencari jalan untuk berputar, menyerang dari belakang, selalu dihalau oleh pasukan pemanah. Karena memang medan mereka tepat dan sudut pandang mereka luas. Jadi ketika ada musuh yang nyelinap, menyempal dari medan tempur, hendak mencari jalan yang lain, langsung ketahuan dan langsung dihujani dengan panah. Otomatis kemenangan di awal pertempuran berada di pihak kaum muslimin. Orang-orang musyrikin mereka kewalahan, bahkan mereka sampai lari kocar kacir sampai ke barisan wanita. Nah, ini sampai bagian belakang pasukan. Falamma ra'a dzalika ar-rumat qalu al-ghanimah al-ghanimah. Ketika pasukan pemanah melihat barisan wanita yang tertinggal dan ditinggal oleh pasukan musyrikin, mereka menyangka itu adalah ghanimah. Mereka pun berteriak, ghanimah, ghanimah. Ya, ini menandakan sudah selesai perangnya. Fadzakkarahum amiruhum ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namun komandan mereka mengingatkan tentang perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh turun sampai ada perintah dari Rasul. Falam yasma'u. Qatalullah, mereka tidak mendengarkan peringatan itu. Fa'akhlaw ath-thaghra. Mereka pun mengosongkan tempat. Yakni banyak dari mereka yang turun. Dari 50 orang yang ada di atas bukit, lebih dari 70 atau 80% turun semua. Dengan sedikit yang ada di atas. Wa karra fursanul musyrikin alaihi. Para penunggang kuda, pasukan berkuda kaum musyrikin, mereka sudah sedari tadi memantau dan mengintai bukit itu. Fawajaduhu khaliya. Mereka pun mendapati bukit itu kosong. Jadi pasukan berkuda kaum musyrikin, mereka sudah mentarget bukit. Gimana caranya untuk bisa melumpuhkan pasukan pemanah. Karena ini pasukan intinya, snipernya. Ini kalau mereka mau bergerak kanan, kiri, tidak bisa. Selalu dihadang dengan panah mereka. Akhirnya mereka pengin untuk melumpuhkan pasukan ini. Ternyata pada satu kesempatan, lah kok kosong. Khalid Ibn al-Walid yang ketika itu masih di pihak musyrikin mengambil kesempatan. Faja'u minhu. Mereka pun langsung mendatangi bukit itu. Wa aqbala akhiruhum hatta ahatu bil muslimin. Pasukan ini pun langsung naik ke atas bukit dan memblokir pasukan kaum muslimin yang ada di atas. Fa akramallahu man akrama minhum bisyahadah wa hum sab'un wa wallas sahabah. Allah Ta'ala pun memberikan kemuliaan bagi mereka yang dikehendaki dengan mati syahid. Sekitar 70 orang dan sisanya kocar kacir. Yakni 70 orang ini semuanya, hitungan semua yang ada di atas bukit dan yang lainnya. Jadi pasukan musyrikin, khususnya penunggang kudanya ini, pasukan berkuda melihat bagian atas kosong. Langsung naik mereka ke atas. Ngelambung, naik ke atas bukit, yang ada sisa di atas, bantai semua tanpa sisa, langsung turun mereka dari atas, dan langsung ketemu dengan bagian belakang pasukan kaum muslimin. Otomatis yang dari yang musyrikin yang ada di belakang ini meneriaki, ya memanggil teman-temannya yang lari, suruh balik. Otomatis ketika balik, kaum muslimin berada di tengah-tengah. Belakang pasukan berkuda, bagian depan pasukan utama kaum musyrikin. Kelas kaum muslimin kayak biji yang ditaruh di tempat penggilingan, ya tinggal digiling, ya. Ini betul-betul terpojok dan terblokir aksesnya. Wa khalasal musyrikuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajarahuhu bijarahat. Orang-orang musyrikin dengan mudah menembus barisan dan menuju mentarget Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka langsung melukai beliau dengan luka-luka yang parah. Wa kasaru ruba'iyatah. Mereka mematahkan gigi ruba'iyah. Rubaiyah itu gigi antara gigi seri dan gigi taring. Ada 4, atas 2, bawah 2. 4-4-nya dipecahkan sama mereka. Nah, ini dipukul. Karena beliau pakai baju besi. Kepalanya juga tertutup dengan milfar. Ya, dengan topi besi. Jadi kelihatan mata sebagian dari bagian mulut. Itu dipukul pakai pedang. Ya. Pedang otomatis kena topi besinya pecah, kemudian salah satu bagian pedang tadi menusuk ke giginya beliau sampai retak. Waqutila Mus'ab ibn Umar baina yadayhi. Mus'ab bin Umar terbunuh tepat di hadapan Rasul, padahal Mus'ab bin Umar yang membawa benderanya. Fadafa'al liwa ila Ali ibn Abi Thalib. Rasul langsung menyerahkan benderanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa darakahul musyrikuna yuriduna qatlah. Orang-orang musyrikin, mereka mengepung Rasul, berambisi untuk membunuh beliau. Fahala dunahu nahwa asyarah hatta kutilu. Ada 10 orang sahabat yang selalu melindungi beliau, hingga mereka semua terbunuh. Thumma jaladahum Talhah ibn Ubaidillah hatta ajhadahum anhu. Talhah bin Ubaidillah, beliau terus menghalau Rasul dengan sangat, hingga beliau berhasil menjauhkan pasukan musyrikin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 10 orang ya, itu jagain Rasul. Satu orang maju, jagain, tempur, mati. Maju lagi, mati. Sampai 9 orang terbunuh, tinggal Talha bin Ubaidillah. Talha bin Ubaidillah habis-habisan apa yang dipakai sudah. Bawa kayu lempar, bawa batu lempar, bawa pedang lempar, bawa panah lempar, sampai sarung panah pun yang kosong pun dilempar sama beliau. Yakni saking daruratnya untuk menjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Otomatis beliau memiliki banyak sekali luka, lebih dari 90 tusukan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tangan-tangan beliau ini putus, jari-jari 10 ini putus semua. Jadi ada pedang pegang sama beliau, tarik pedangnya, lepas jarinya. Ya. Terus pokoknya apa caranya untuk jaga Rasul SAW. Sudah tidak memperhatikan keadaan sendiri-sendiri. Wa tarassa Abu Dujana alaihi bi dhahri. Abu Dujana menutupi Rasul dengan punggungnya. Wa nablu yaqa'u fih wa huwa la yataharrak. Dalam keadaan punggung beliau dihujani dengan panah. Dan Abu Dujana tidak bergerak sama sekali. Ya. Dan ditutupi sama Abu Dujana. Kasih kena panah. Kalau sekarang mungkin ditembaki. Ya. Kena punggungnya, nancap semua di situ, dan tidak bergeming beliau. Tetap diam di tempat agar tidak terkena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa usibat yauma idin aynu Qatadah bin Nu'man. Pada hari itu salah satu mata Qatadah bin Nu'man terkena ya sabetan, imma sabetan pedang, tombak atau panah ya. Sampai keluar matanya ya ikhwah, ya mencolot matanya itu. Fata biha Rasulullah SAW. Maka Qatadah pun mendatangi Rasul dengan membawa matanya yang cumplung itu. Ya. Faraddaha biyadi. Rasul memanggil, mengambil matanya, dimasukkan lagi kepalanya. Ya. Fakanat ahsana aynaih. Mata yang tadi lepas, masuk kembali, berfungsi normal, menjadi mata yang paling bagus dari kedua matanya. Nah, jadi kelihatan, salah satu matanya itu ada yang beda sendiri, mengkilat. Ya. Karena ini mukjizatnya Rasul. Rasul, mataku lepas ini ya. Langsung pegang sama beliau, masukkan. Drup, ya. Masuk lagi, langsung berfungsi normal ya ikhwah. Ya. Ini Rasul ya. Dokter spesialis mata internasional yang go internasional sekalipun tidak mungkin bisa kayak gitu. Ya. Operasi kilat ya. Tanpa jahit, tanpa bius, tanpa apa. Mata ini metu, pegang, masukkan langsung jadi itu tidak ada ceritanya. Ini mukjizat Rasul SAW. Wa saraha syaitan anna Muhammadan qad qutila. Syaitan yang juga ikut perang ketika itu berteriak bahwasanya Muhammad telah terbunuh. Karena di situ ada salah satu sahabat yang wajahnya mirip kayak Rasul, terbunuh ya. Kemudian ada salah satu orang musyrik yang menganggap itu adalah Rasul, akhirnya dia berteriak. Syaitan pun ikut-ikut teriak menyampaikan berita kalau Rasul terbunuh. Bawaqa'a dzalika fi qulub katsirin minal muslimin. Hal itu membuat goncang hati sebagian besar kaum muslimin. Ya otomatis komandan utama yang selama ini mereka lindungi lah kok mati, langsung goncang mereka. Fa marra Anas bin Nadhr bi qaumin minal muslimin qad alqau bi aydihim. Anas bin Nadhr melewati sebagian atau sekelompok kaum muslimin yang ketika itu sudah duduk dengan lemas. Alqau bi aydihim itu sudah melepaskan senjata, duduk sambil kayak orang apa namanya shock, bingung. Loh, mati Rasul itu siapa? Ngapain ini di sini? Ngapain perang ini lahir? Faqalu qutila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan Rasul sudah terbunuh. Faqala, maka Anas bin Nadhr mengatakan, "Ma tasna'un bil hayat?" Ba'dahu, kumu famutu ala ma mata alaih. Katanya Anas, terus ngapain hidup? Rasul sudah mati. Ayo, kita susul beliau. Sekalian mati, sama seperti beliau. Thumma staqbalan nas, walaqiya Sa'd bin Mu'ad, faqala ya Sa'd, anni la ajadu rihal janna min duni Uhud, faqatala hatta qutil, wa wujuda bihi sab'una juraha. Kemudian Anas pun menghadap kepada para pasukan, dan bertemu dengan Sa'd bin Mu'ad, dan mengatakan, wahai Sa'd, aku mendapati aroma surga ada di sekitar Gunung Uhud. Beliau pun bertempur sampai terbunuh. Dan beliau pun mendapat apa, terluka dengan 70 luka dalam pada tubuhnya. Ya ini ya wis, bagaimana? Mau bertahan bagaimana? Rasul sudah mati, ya wis kalian mati. Ikut beliau. Wa qatala wahsyul habasyi Hamzah ibn Abdul Muttalib. Romahu biharbatin ala tariqatil Habasyah. Wahsy, seorang budak Habasyah, membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Dia membidik dengan tombak, tombak khas Habasyah, ke arah Hamzah, dan Hamzah pun terbunuh. Jadi Wahsy ini sebenarnya tidak ingin ikut perang. Cuma dijanjiin sama majikannya. Kalau kamu berhasil bunuh Hamzah, kamu bebas. Ya, saya bebaskan. Majikannya itu punya paman. Pamannya dibunuh sama Hamzah pada perang Badar. Majikannya ini balas dendam, enggak terima. Ngomong sama Wahsy. Kebetulan Wahsy memang ahli dalam melempar tombak, ya. Diomongin sama majikannya, "Kamu berangkat ya sama kita. Kamu target Hamzah, kamu bunuh dia. Kalau kamu berhasil bunuh dia, kamu bebas." Wahsy berangkat, tapi tidak di barisan pasukan utama. Wahsy di belakang, bareng sama pasukan apa, sama para wanita, anak-anak di bagian paling belakang. Karena memang niatannya bukan untuk perang. Ya. Begitu perang terjadi, berkecamuk, baru Wahsy mengendap-endap, ya. Masuk nyelinap-nyelinap, sembunyi di balik batu, lari-lari terus demikian sampai ketemu Hamzah. Ketika itu Hamzah sedang duel dengan salah satu tokoh musyrikin, ya. Nah, si Wahsy sembunyi di balik batu, mengintai pertempuran atau duel satu lawan satu ini, ya. Otomatis menang Hamzah. Ketika Hamzah nyabetkan pedang ke lawannya, jatuh lawannya, disitulah Wahsy melempar tombaknya. Dilihat posisi yang tepat, pas langsung dilesatkan tombaknya, tepat mengenai bagian bawah pusar Hamzah, sampai tembus tombaknya. Kaget Hamzah. Sopo ki yang melempar tombak? Ya. Lihat ke belakang Hamzah, siapa ini? Wahsy-nya langsung mati kutu. Kok tidak roboh Hamzahnya? Ya. Kaget dia, bingung, mau lari tidak bisa. Gemeteran Wahsy melihat Hamzah masih hidup. Dan langsung matanya Hamzah tertuju ke Wahsy. Winti yang lempar, didatangi sama Hamzah. Sambil bawa pedang terhunus, sudah berlumuran darah itu pedangnya. Wahsy-nya tidak bisa ngapain, cuma bengong tok melihat Hamzah jalan pelan-pelan sambil tertatih-tatih datangi Wahsy. Ternyata beberapa langkah langsung roboh Hamzah. Ya, gak kuat. Langsung jatuh, langsung ditunggu sama Wahsy sampai mati. Begitu Hamzah sudah tiada, didatangi, digoyang-goyang, kok sudah gak ada respon, cabut tombaknya, lari, ya. Balik ke pasukan bagian belakang sana, karena memang tujuannya untuk membunuh Hamzah. Balik ditujukan ke majikannya. Nih, Hamzah sudah mati. Hamzah setelah itu langsung dimutilasi sama orang-orang ila akhirihi. Wah, kata. Baik. Wa aqbala Rasulullah SAW nahwal muslimin. Rasulullah SAW, beliau menghadap pasukan kaum muslimin. Fakana awwala man arafahu tahta al-mighfar Ka'b ibn Malik. Orang pertama yang mengenali beliau dari balik topi besi adalah Ka'b bin Malik. Jadi Rasul ketika itu dievakuasi sama beberapa sahabat. Tapi diserang terus sama orang musyrikin, ya. Alhamdulillah berhasil selamat beliau. Balik, Rasul balik menuju ke barisan kaum muslimin. Ka'ab bin Malik melihat, loh itu kan Rasul. Tadi katanya sudah mati, itu Rasul, masih hidup. Fasoha bi'ala sawtih, ya ma'asyiral muslimin, hada Rasulullah. Maka beliau pun berteriak dengan suara yang lantang, menyampaikan, wahai kaum muslimin, Rasul masih hidup. Fasoha ilahi aneskut, Rasul meminta Ka'ab untuk diam. Jangan teriak, ya. Karena kalau teriak bahaya, nanti orang musyrikin tahu posisi Rasul, diserang lagi nanti, ya. Karena memang dulu perangnya itu jarak dekat, jadi kacau balau sudah, ya. Itu jadi satu, enggak karu-karuan itu, kalau enggak fokus enggak bisa tahu ini musuh, ini teman apa lawan apa bagaimana. Pada peristiwa ini pun bapaknya siapa? Hudzaifah bin Yaman, kalau tidak salah, Al-Yaman, terbunuh. Yang bunuh siapa? Kaum muslimin sendiri. Karena saking tidak karu-karuannya posisinya waktu itu. Nah, Rasul diam-diam setelah berhasil selamat dari kejaran atau pemblokiran orang musyrikin, beliau masuk lagi ke barisan kaum muslimin, menyemangati mereka. Kelihatan, dilihat sama Ka'ab, teriak beliau. Sudah, jangan ngomong, bahaya. Nanti kalau ngomong orang tahu pada balik lagi nanti. Fajtama ilaihi al-muslimun. Nah, disitulah kaum muslimin mulai bersatu, ya, di sebelah atau di sisi Rasul. Wa nahadu ma'ahu ila syu'ab alladhi nazala fih. Dan mereka pun akhirnya bareng-bareng mulai mundur teratur dari medan, naik ke atas lembah yang ketika itu Rasul berada di sana. Jadi ketika Rasul dibawa sama sebagai sahabat tadi yang 10 orang sama Talha bin Ubaidillah akhirnya itu naik ke atas lembah. Begitu berhasil selamat, orang musyrikin sudah mulai mundur, enggak nyerang lagi, Rasul turun lagi. Turun ketemu sama barisan kaum muslimin, diajak naik ke atas semua. Karena sudah posisinya enggak memungkinkan untuk maju, ya. Daripada korban semakin banyak berjatuhan, sama Rasul diajak mundur. Pakai siasatnya, mundur-mundur, naik ke atas lembah. Falamma asnaduhu ilal jabal, adrakahu Ubay ibn Khalaf ala farasin lah. Ketika para sahabat berhasil membaringkan Rasul di gunung, ya, jadi sudah berada di tempat yang dirasa aman, dievakuasi, Rasul dibaringkan. Karena betul-betul luka parah beliau. Adrakahu Ubay ibn Khalaf ala farasillah. Ubay bin Khalaf mendapati Rasul dari kejauhan, dari atas kudanya. Kana yaz'um bi Makkah annahu yaqtulu alaihi Rasulullah SAW. Dulu waktu di Mekah, Ubay ini pernah bersumpah, berjanji akan membunuh Rasul di atas kuda itu. Akhirnya dia memacu kudanya, mau mendekati Rasul, mau dibunuh. Falam maqtaraba min ta'anahu Rasulullah SAW fi tarquwatihi fakarramun hazima. Ketika si Ubay mendekati Rasul, Rasul langsung menusuk bagian tarquwa. Tarquwa itu ini. Ya, ini ada lubang ini. Antara leher dengan dada. Ini tarquwa namanya. Ya, Rasul langsung menusuk tepat di sini. Dengan menggunakan apa namanya tombak. Langsung macet di sini. Dia pun langsung terlempar dari kudanya. Faqala lahul musyrikun, ma bika min ba's. Orang musyrikin bertanya kepada si Ubay. Karena posisinya dia sudah tertancap tombak di sini. Berlumuran darah. Kesadaran mulai menurun. Ditanya sama teman-temannya. Kenapa inti? Ya, insya Allah inti apa? Inti tidak akan apa-apa. Tenang aja. Ya, dihibur sama teman-temannya. Faqala, katanya Ubay. Wallah, lau kana ma bi... Wallahi, lau kana ma bi ahli til majas, lamatu ajma'in. Demi Allah, kalau seandainya saya tidak apa-apa, dan saya tidak diserang oleh penduduk Zul Majaz, niscaya mereka semua bakal mati di tangan saya. Famata bisaraf, kemudian dia mati di saraf. Ini dia bilang, tak apa-apa gimana, udah sekarat saya ini. Kalau saya masih sehat, tak bunuh semua mereka. Kemudian dia pun mati. Wahanatus salat, fasalla bihim Rasulullah SAW jalisa. Waktu salat pun datang, Rasulullah SAW pun sholat bersama dengan para sahabat dengan duduk. Karena tidak kuat berdiri. Wa syadda Handalah ibn Abi Amir ala Abi Sufyan. Handalah bin Abi Amir berhasil mendesak Abu Sufyan. Jadi Handalah memburu Abu Sufyan. Kemudian diserang bertubi-tubi sampai terpojok Abu Sufyan ini. Sudah tinggal finishing. Sudah mau dibunuh sama Handalah. Falamma tamakkana minhu hamala alaihi Syaddad ibnul Aswad faqatalah. Ketika Handalah sudah tepat sasarannya, hendak membabat Abu Sufyan, jadi diserang, duel, kalah Abu Sufyannya, dipojok sampai enggak bisa gerak. Ketika hendak dibabat, Syaddad bin Aswad tiba-tiba muncul, langsung mengangkat Handalah, dibanting beliaunya, faqatalah, langsung dibunuh di tempat. Wakana Handalah junuban, ketika itu Handalah posisinya junub. Fa innahu hina sami'a as-sayhah wa huwa 'ala batni imra'atihi. Ketika Handalah mendengarkan panggilan seruan untuk jihad, ketika itu beliau sedang bersama dengan istrinya. Qama min fawrihi ila jihad, langsung ditinggal istrinya, langsung berangkat jihad, belum sempat mandi. Fa akhbara Rasulullah SAW anal malaikah tughassiluhu. Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya para malaikat memandikan jasad Handalah. Handalah dapat gelar ghasil al-malaikah, orang yang dimandikan oleh malaikat. Wa kana al-Usayrim Amr ibn Thabit ibn Waqsh yaqbal Islam. Usayrim yang bernama Amr bin Thabit bin Waqsh, dulu dia diminta untuk masuk Islam, dia tidak mau. Wa huwa min bani Abdul Ashhal. Dia ini termasuk dari Bani Abdul Ashhal. Falamma kana yaum Uhud qadafallahu al-Islam fi qalbihi lil husna allati sabaqat lahu. Ketika terjadi pertempuran Uhud, Allah melemparkan Islam dalam hatinya karena ada sebuah kebaikan yang sebelumnya dia dapatkan dari kaum muslimin. Fa aslama, seketika itu dia masuk Islam. Wa akhadha sayfahu, dia mengambil pedangnya. Faqatala hatta asbatatul syurah wa lam ya'lam ahadun bi amrih. Dia pun bertempur sampai dia pun terkapar karena banyaknya luka dan tidak ada satupun orang yang tahu keadaan dia saat itu. Falamma tafa banu Abdul Ashhal yaltamisuna qatlahum wajadu al-Usayrim. Ketika Bani Abdul Ashhal mereka mengevakuasi atau menyisir mayat dan korban tempur, mereka mencari korban-korban dari Bani Abdul Ashhal, mereka mendapati ada Usayrim masih hidup, ya, lagi sekarat. Wa bihi ramakun yasir. Usayrim ya masih ada sedikit kesadaran. Dan ini sudah terkapar, sudah tinggal menunggu waktu Tapi masih ada kesadarannya, masih bisa diajak komunikasi. Faqalu wallah inna hadzal Usairim, mereka pun mengatakan demi Allah, ini Usairim kok ada di sini. Tsumma za'alu, mereka pun bertanya kepadanya, "Malladzi ja'a bik? Kamu ke sini ngapain? Ahadabun 'ala qaumik am raghbatun fil Islam?" Kamu ke sini bela kaummu atau kamu memang simpati dengan Islam? Ya, ini sebelumnya disuruh masuk Islam enggak mau. Kok tiba-tiba udah di sini ikut perang, terkapar sudah mau mati. Kamu ini bela kaummu apa bela Islam? Faqala bal raghbatun fil Islam. Kata Usairim, saya di sini karena saya mencintai Islam. Amantu billah wa bi rasulihi wa aslamtu. Saya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan saya masuk Islam wa mata min waqti. Setelah itu beliau pun meninggal. Fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun melaporkan keadaan Usairim kepada Rasulullah SAW. Faqala, Rasul menjawab, huwa min ahlil jannah. Dia termasuk penghuni surga. Walam yasjud lillahi sajdatan qattu. Dalam keadaan dia belum sujud untuk Allah sedikitpun. Karena dia baru masuk Islam, langsung tempur, langsung mati. Belum sempat sholat dan langsung dapat jaminan huwa min ahli al jannah. Dia termasuk penduduk surga. Ya subhanallah. Walamma qadatil harbu asrafa Abu Sufyan 'ala al-jabal. Ketika pertempuran selesai, Abu Sufyan naik ke atas gunung. Wanada dan memanggil dengan suara yang lantang. Afikum Muhammad? Apakah Muhammad masih ada di tengah-tengah kalian? Falam yujibu. Para sahabat yang sembunyi, tidak ada satupun yang jawab. Faqala afikum ibnu Abi Quhafah. Apakah ibnu Abi Quhafah masih hidup? Yakni Abu Bakar. Falam yujibu. Tidak ada yang jawab. Qala afikum Umar bin Khattab. Abu Sufyan kembali memanggil. Apakah Umar bin Khattab masih hidup? Falam yujibu. Tidak ada satupun yang menjawab. Qala amma haula faqad kufitumuhum. Abu Sufyan mengatakan, orang-orang yang tadi saya sebutkan, semua sudah kalah. Kufitumuhum, kalian dicukupkan dari mereka. Yakni mereka sudah kalah. Falam yamlik Umar nasahu an qala. Umar enggak tahan. Ya, tadi-tadi Abu Sufyan manggil Rasul itu, dia pengen jawab, ditahan. Manggil Abu Bakar, pengen jawab, ditahan. Manggil namanya, mau jawab, ditahan. Ketika dia bilang kalau semuanya kalah, gak kuat sahabat Umar. Langsung bales sahabat Umarnya. Ya aduwallah, innal ladina dakartahum ahya, waqad abqallahu laka minhum ma yasu'uk. Eh musuh Allah, yang kamu sebutkan tadi masih hidup semua. Allah membuat mereka semua hidup untuk memberikan kecelakaan bagi dirimu. Ya. Yani sahabat Umar nimpali. Wih, gak kalah rek, si urip kabeh iki ya, si hidup semua ini. Nabi kita Abu Bakar saya sendiri pun masih hidup, ya. Ini keberanian sahabat Umar. Bisa jadi orang musyrikin tahu di mana arah suaranya bisa dikepung gitu, ya. Tapi semuanya biqadarillah azza wajalla. Abu Sufyan enggak nyerang. Tsumma qala u'lu Hubal. Abu Sufyan kemudian mengatakan, sebut nama Hubal. Hubal itu berhalanya mereka. Faqala Rasulullah SAW, ala tujibu? Rasul pun berkata kepada para sahabat yang ada di sekitar beliau, enggak kalian jawab ucapan dia. Qalu mana qul? Mereka bertanya, apa yang kita ucapkan wahai Rasul? Qala qulu Allahu a'la wa ajal. Katakan, Allah lebih tinggi dan lebih mulia. Langsung disaut sama para sahabat. Tsumma qala lana al-'izza wa la 'izza lakum. Abu Sufyan berkata, kami punya Uzza dan kalian tidak memiliki Uzza. Uzza itu juga berhala mereka. Qala ala tujibu? Rasul bertanya lagi, tidakkah kalian menjawab ucapannya? Qalu mana qul? Para sahabat bertanya, kita mau jawab apa Rasul? Qala qulu Allahu maulana wa la maula lakum. Sampaikan kepada mereka, Allah membela kami bukan untuk kalian. Tsumma qala yaumun bi yaumi Badrin wal harbu sijal. Katanya Abu Sufyan, hari ini hari pembalasan untuk perang Badar sebelumnya dan pertempuran silih berganti. Yani kemarin kita kalah, sekarang kita menang. Qala faqala Umar, sahabat Umar menimpali, la sawa, enggak sama, ya. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. korban-korban kami berada di surga, korban-korban kalian masuk ke dalam neraka. Jadi enggak sama, ya. Menangnya kalian karena dendam. Matinya orang-orang kalian masuk neraka. Mau dari mana kalian dapat kemenangan, ya? Wa azzalallahu alaihim an-nu'as fi Badrin wa fi Uhud. Ketika itu Allah menurunkan rasa ngantuk yang sangat pada peristiwa perang Badar dan pada peristiwa perang Uhud. Jadi perang Badar kemarin sudah kita baca, para sahabat merasa ngantuk, bahkan Rasul pun terlelap sejenak saking ngantuknya. Nah, ketika peristiwa Uhud juga sama, mereka juga merasakan ngantuk. Wan-nu'asu fil harbi minallah. Ngantuk ketika perang itu dari Allah, ya. Jadi kondisi yang begitu menegangkan, melihat musuh sudah di depan mata, ibaratnya ini nyawa sudah mau terbang ini, melihat musuh. Lah kok seisok ngantuk? Ini dari Allah. Berarti ketenangan muncul di hati para sahabat. Wa fi sholat wa majalis dzikri minasyaitan. Adapun ngantuk ketika sholat dan ketika taklim ini dari syaitan, ya. Harusnya waktunya melek, waktunya fokus, lah kok ngantuk. Lah khalas ikhtilasun yakhtalisu syaitan. Berarti sudah ditilap sama syaitan. Sujud kok enggak bangun-bangun sujudnya. Kok terdengar suara merdu dari mulutnya. Wah, tidur, ngantuk dia. Atau ketika majelis zikir atau majelis ilmu, megang buku, kok tidak dibuka-buka, halamannya tidak pindah-pindah. Oh, matanya merem ternyata. Atau kepalanya doyong kanan, doyong kiri, ke depan, ke belakang. Sesekali jeduk temannya kotak, sesekali jeduk mejanya. Ila akhiri, ada minas syaitan. Ya, ini menunjukkan kemalasan atau tidak fokus. Wa qatalatil malaika yawma Uhud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para malaikat ketika itu ada yang turun dan kemudian membela Rasul pada peristiwa Uhud. Fa fi sahihain disebutkan dalam sahihain an Sa'ad dari Sa'ad qala beliau berkata ra'aitu Rasulullah yawma Uhud wa ma'ahu rajulan yuqatilan alaihima thiyabun bidh ka'ashaddil qital wa ma ra'aituhuma qablu wala ba'du. Ketika pada peristiwa Uhud saya melihat Rasul di kanan kiri beliau itu ada dua orang yang sedang menjaga beliau. Keduanya memakai baju putih. Mereka membela Rasul dan bertempur dengan sangat kuat. Saya tidak pernah melihat dua orang ini sebelum dan setelah pertempuran. Nah, ini tiba-tiba muncul. Oleh karena itulah Rasul tetap hidup, ya, tetap hidup. Mungkin ada yang bertanya, malaikat turun, kenapa kok tetap kalah? Ya, harusnya menang, kayak perang Badar. Tapi ini kok tetap kalah? Nah, itulah. Kullun biqadarillah. Itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh sebelum Rasul perang, Rasul sudah mendapatkan mimpi dari Allah, wahyu dari Allah melalui mimpi bahwasanya beliau akan kalah pada pertempuran itu. Ya, salah satu keluarga beliau terbunuh, yakni Hamzah. Kemudian beberapa orang besar dari para sahabat pun terluka, bahkan ada yang meninggal. Kemudian beliau pun akan kembali ke Madinah dalam keadaan kalah, yakni perisai beliau akan memasukkan tangannya ke dalam perisai yang retak, ya. Yakni menunjukkan bahwasanya Rasul akan mengalami kekalahan pada waktu itu. Para malaikat diutus untuk menjaga Rasul jangan sampai terbunuh karena tugas beliau belum usai. Itu kalau bayangan kita orang biasa gitu ya sudah mati ya ikhwah. Karena betul-betul wah batu buhalangkan kepala beliau, pedang disabetkan, tombak semuanya dihujamkan kepada Rasul sampai jatuh beliau ya ikhwan, sampai jatuh. Luka-luka di kepalanya itu darahnya ngucur enggak habis-habis, enggak berhenti-berhenti, ya. Kemudian wajah beliau itu sampai berlumuran darah. Ketika topi besinya diangkat dari kepalanya, itu pecahannya nempel ya ikhwan, nempel di pipi, nempel di gigi, nempel di kepala. Itu ngelepasnya susah karena posisi pecahnya itu mancep di kepala beliau, susah ngelepasnya. Baju besinya pun sudah compang-camping semua. Enggak karu-karuan. Wa marra rajulun minal muhajirin birajulin minal ansar. Ada seorang muhajirin sedang melewati orang ansar. Wa huwa yatashahhatu fi damih. Orang ansar ini sedang berlumuran darah. Faqala ya fulan, asy'arta anna Muhammad qutil? Yani ketika tadi dikabarkan Rasul meninggal. Orang muhajirin ini berkata kepada orang ansar ini, wahai fulan, apakah kamu tahu kalau Muhammad sudah terbunuh? Faqala al-ansari in kana qad qutil faqad ballagh faqatilu an dinikum. Kata orang ansar ini, kalau beliau memang terbunuh, berarti beliau sudah selesai amanahnya. Ayo, kita terus maju membela agama kalian. Fa nazala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Al-ayah. Allah pun menurunkan ayatnya, dan tidaklah Muhammad melainkan seorang utusan dan telah lalu sebelumnya utusan-utusan Allah. Wa kana yaumu Uhud yauma bala'in wa tamhis. Peristiwa Uhud adalah peristiwa cobaan dan ujian serta penyaringan. Ikhtabar Allah Azza wa Jalla bihil mu'minin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kaum mukminin. Wa dhahara bihil munafiqin, dan Allah menampakkan orang-orang munafik. Wa akrama fihi man arada karamatahu bisyahadah. Allah memuliakan orang yang dikehendakinya dengan mati syahid. Fakana mimma nazala fil Qur'ani fi yaumi Uhud 60 ayah min Ali Imran. Di antara ayat dari Al-Qur'an yang turun pada peristiwa Uhud, 60 ayat dari surat Ali Imran. Awwaluha, yang diawali dengan firman Allah, wa id ghadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maq'ida lil qital. Al-ayat. Dan ketika engkau menyiapkan, dan ketika kau berangkat dari rumahmu, menyiapkan kaum mukminin tempat-tempat mereka untuk berperang. Disebutkan pada surat Ali Imran ayat 121 sampai 180. Itu semuanya menjelaskan tentang peristiwa Uhud. Falamma sarafat Quraisyun wa talawamu fima bainahum. Talawamu fima bainahum. Ketika orang Quraisy mereka selesai tempur, kemudian mereka kembali ke Mekah, mereka saling mencela. Waqalu, mereka mengatakan, lam tasna'u syai'a, kalian ini belum berbuat apa-apa. Asabtum syaukatahum, thumma taraktumuhum, kita ini sudah memukul jantung mereka, lah kok malah ditinggal. Ya ini kita sudah melihat kemenangan di hadapan, di depan mata. Roh Muhammad sudah terkapar, enggak berdaya. Sahabat-sahabatnya pun banyak terbantai, loh kok malah ditinggal. Kok enggak lanjut sekalian. Waqad baqiya minhum ru'us yajma'una lakum. Dan masih ada pembesar-pembesar mereka yang masih hidup. Dan mereka bakal membalas dendam untuk kalian. Farji'u hatta nasta'sila baqiyatahum. Ayo balik lagi ke Uhud. Kita babat habis sampai ke akar-akarnya. Fabalagha dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita itu sampai kepada Rasul kalau orang-orang musyrikin hendak kembali ke Uhud untuk menyelesaikan misi mereka. Fanada bin nas bil masiri ilaihim. Rasul pun langsung memanggil para sahabat untuk bertemu dengan mereka. Yuk, mangkat lagi. Wa qala la yakhruj ma'ana illa man syahida al-qital. Rasul mengatakan, tidak ada yang boleh ikut kecuali yang tadi ikut perang bersama kita. Fa qala lahu Ibnu Ubay, arkabu ma'ak? Qala la. Ibnu Ubay, yakni Abdullah bin Ubay bin Salul, pentolan munafikin, ya, basa-basi, nawarkan diri. Saya ikut juga Rasul. Rasul langsung menolak, mentah-mentah. Tidak usah. Ya. Terus dari awal, terus minggir. Sekarang minta ikut. Ya. Tidak usah. Sekarang tidak usah. Malah gembosi nanti. Fastajaba lahul muslimun. Kaum muslimin mereka pun langsung menyambut panggilan Rasul. Alama bihim minal qarhas syadid. Dalam keadaan mereka setelah terluka dengan luka yang parah. Wa qalu sam'an wa ta'ah. Mereka semua mengatakan siap dan berangkat. Posisi wis kaung duwe apa dedel duel sudah mereka, tapi tetap berangkat. Rasul kepalanya ini sudah luka parah, ya. Badan beliau juga sudah luka parah. Begitu dapat berita orang musyrikin mau datang mau menghabisi mereka semua, enggak terima beliau. Ayo mangkat lagi sudah. Selesaikan sekalian. Ayo berangkat semua. Berangkat. Para sahabat yang tadi yang sudah luka-luka pun bangkit lagi. Berangkat. Wa qala Jabir, sahabat Jabir berkata, ya Rasulullah, inni uhibbu alla tashhad mashhadan illa kuntu ma'ak, wa innama khallafani abi ala banatih, fa'dan li asir ma'aka fa'adhinalah. Sahabat Jabir datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin tidak ada satu pun pertempuran yang engkau ikuti, melainkan saya juga ingin ikut. Cuma tadi pada perang Uhud saya tidak bisa ikut. Karena bapak saya meminta saya untuk jaga adik-adik saya di rumah. Jadi saya tidak bisa ikut. Untuk sekarang engkau mau berangkat, saya ingin ikut Rasul. Rasul mengizinkan sahabat Jabir. Fasara Rasulullah SAW wal muslimuna ma'ahu hatta balahu Hamra al-Asad. Rasulullah dan kaum muslimin pun berangkat sampai mereka berada di sebuah tempat bernama Hamra'ul Asad. Fabalagha dzalika Abu Sufyan wa man ma'ahu. Berita itu sampai kepada Abu Sufyan dan pasukannya. Faraja'u ila Makkah. Mereka pun pulang ke Makkah. Enggak berani. Ya. Padahal tinggal maju aja. Tapi itulah Allah melemparkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuhnya. Ya. Dengar Abu Sufyan, mangkat maneng Muhammad sama sahabatnya. Wih, tenanan berarti ini. Jangan-jangan bawa pala pasukan lain nanti. Wih, balik aja. Balik ke Mekah mereka. Wa syarata Abu Sufyan li ba'di musyrikin syarta ala annahu idha marra bin Nabi SAW ashabihi ayyukhawifahum. Wa idha kuralahum anna Quraishan ajma'u lil karrah alaikum. Liyasta'silu baqiyyatakum. Abu Sufyan, sebagai bentuk siasatnya, dia pulang ke Mekah, cuma dia meminta kepada orang-orangnya, kalau kalian melewati barisan atau melewati pasukannya Muhammad, sampaikan kepadanya, kalau kita sedang bersiap untuk membasmi mereka semua. Yakni untuk mengedonkan mentalnya Rasul. Falamma balaghahum dzalik, ketika teror mereka sampai kepada Rasul dan para sahabat, qalu, mereka menjawab, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah, dan Allah sebaik-baik zat yang mengurus hamba-hambanya. Ya ini terserah. Mau dipawas, dipoyong kabeh orang Mekah ke sini pun tidak masalah. Mau tempur lagi, sekalian. Tapi ya biasa, mereka hanya bisa menteror. Tapi Abu Sufyan tetap lanjut ke Mekah, pulang. Tidak jadi. Tayyib. Entah selesai beberapa peristiwa besar pada tahun ketiga. Setelah itu penulis rahimahullah menyebutkan tentang beberapa peristiwa besar pada tahun ke-4 Hijriah. Tayyib. Peristiwa pada tahun ke-4 ini rata-rata penipuan ya ikhwah. Yakni musuh-musuh Islam menipu Rasul. Banyak para sahabat yang terbantai pada beberapa peristiwa itu. Disebutkan ada 3 peristiwa. Yang pertama, peristiwa Hubaib. Waqatu Hubaib. Waqatu Hubaib ini disebut dengan peristiwa peristiwa Raji'. Ayo, hadisatul Raji', peristiwa Raji'. Untuk yang Bi'ru Ma'unah juga sama. Untuk yang Bani Nadir juga sama. Ini semua para penipu semua. Nipu Rasul minta untuk didatar. Penulis tidak membawakan ceritanya. Beliau hanya menyebutkan isyaratnya saja. Jadi mereka minta agar didatangkan para qurra, para sahabat yang bisa ngajari Islam. Dikasih sama Rasul. Dengan jumlah yang banyak. Sampai di tengah jalan, dikhianati. Dibantai semua para sahabat sama mereka. Yang paling parah, Ghazwatu Bani Nadir. Peristiwa Bani Nadir. Itu yang paling parah. Lebih parah daripada pengkhianatan Raji' dan Sumur Ma'unah. Baik, insyaAllah pada pertemuan berikutnya. Kita akan bawakan kelengkapan kisahnya dari kitab yang lain insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu barakallahu fikum.